Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di kelanjutan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh, fa beliau Al-Maqdisi rahmatullah alaihi menyebutkan fasal setelah kita menuntaskan ya fasal tentang muasyarah az-zawjiyah, tentang interaksi suami istri. Fabliya rahimahullahu ta'ala lantas menyebutkan fasal yang baru. Faqala rahimahullahu ta'ala faslun fi adabil jima'. Ya, beliau menyebutkan fasal ya fi adabil jima', terkait tentang adab-adab berhubungan intim di antara suami dan istri. Faqala rahimahullahu ta'ala faslun fi adabil jima' wa yustahabbu at-tasatturu indal jima'. Jadi fasal ini atau bahasan ini beliau rahmatullah alaihi akan mengulas beberapa hal yang disunnahkan, yang mustahab ya ketika ya seorang suami mendatangi istrinya. Ya di antaranya ya kata beliau rahmatullahi wa yustahabbu at-tasatturu indal jima', bahwa disunnahkan at-tasattur yaitu menutup diri ketika melakukan jima'. Tasattur menutup diri di sini, yakni pasangan suami istri ketika melakukan hubungan, ya tidaklah tanpa memakai selimut atau yang semisalnya yang bisa menutupi ya aurat mereka berdua ketika melakukan hubungan intim. Dan ini di madhab Imam Ahmad yang termasuk perkara yang disunnahkan, dan juga sebagian para fuqaha yang lainnya berpendapat yang serupa. Hanya saja bukan berarti hal ini menjadi perkara yang diharuskan ketika seorang suami melakukan hubungan intim. Ya, beberapa kalangan Malikiyah bahkan membolehkan ya seorang suami istri melakukan hubungan intim walaupun dia tidak memakai ya penutup, walaupun tidak memakai penutup, dengan dalih bahwa antara keduanya yakni suami maupun istri ini ya suami maupun istri ini ya telah halal bagi mereka berdua tidak hanya menyentuh ya termasuk juga saling memandang dan melihat aurat masing-masing. Saling memandang dan melihat aurat ya masing-masing. Adapun beberapa hadis tentang tercela ya dan adanya hal yang tidak disenangi seorang suami melihat aurat kepada istrinya dan sebaliknya, hadis-hadis ini tidak satu pun yang sahih. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan selainnya dari hadis Utbah ibni Al-Abd Utbah ibn Abd As-Sulami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka diharuskan bagi dia untuk istitar, menutup diri. Ya, hadis ini juga hadis yang tidak sahih. Ya, dimana dapat lafaz falyastatir wala yatajarrad tajarrudal taib, tajarrudal airain. Dan janganlah dia yang menanggalkan pakaian sehingga dia telanjang. Ini hadis yang fihi da'fun dan tidak sahih, dijadikan dasar pijakan larangan ya seorang yang melakukan hubungan dengan istrinya sambil bertelanjang. Yang sahih hal itu diperbolehkan. Hanya saja disunnahkan untuk istitar. Ya, berdasarkan hadis Muawiyah ibn Qurra wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ditanya kepada beliau, ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, di antara aurat kami mana yang dapat kami perlihatkan dan kapan atau yang mana yang harus kami tutupi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfad aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jagalah aurat kamu." Ya, bermakna tutupilah aurat kamu. Jangan tampakkan aurat kalian kecuali kepada istri kalian dan ya kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Sebagian ulama menafsirkan kalimat ini aurat, yakni auratul mughalladah. Ada menafsirkan adalah aurat mughalladah, yaitu aurat yang berat, yakni mana? Ya, kemaluan. Ya, kemaluan ya laki-laki. Dan bagi pandangan ulama yang hanya melihat aurat laki-laki itu pada kemaluan, maka tentunya hadis ini jadi dalil bagi dia. Ya, jadi dalil bahwa tidak diperbolehkan untuk menampakkan aurat ya kemaluan kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Adapun selainnya ya diperbolehkan. Ya, selain dari aurat tersebut tidak mengapa untuk ditampakkan. Maka berkata Muawiyah, ya, beliau bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Araita in kana al-qaumu ba'duhum min ba'din?" Lantas bagaimana apabila mereka sejenis satu dengan yang lainnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, in istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraha." Apabila salah seorang di antara kalian sanggup untuk tidak menampakkan aurat dia kepada yang lain, itu sejenis laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita, maka janganlah sampai dia menampakkan auratnya tersebut. Ya, janganlah sampai dia menampakkan auratnya ya tersebut. Nah, ini pendapat mayoritas ulama ya tentang tercelanya walaupun sesama jenis ya saling menampakkan aurat. Terlebih tentunya antara wanita dan wanita. Dan telah kita bahas terdahulu juga bahwa termasuk yang makruh di kalangan para fuqaha, yakni wanita muslimah menampakkan aurat dia atau menyingkap aurat dia di hadapan wanita kitabiyah, wanita ahli kitab. Karena dikhawatirkan wanita ahli kitab ini akan menceritakan apa yang dia lihat yang ada pada seorang wanita muslimah. Lantas para ulama berselisih ya berbicara tentang aurat wanita, yang mana kita ketahui bahwa aurat wanita pada seorang laki-laki ajnabi adalah seluruh tubuhnya, ala khilaf ya, khilaf dengan ulama apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk pada bahagian ini. Mayoritas ulama memasukkan ya wajah dan kedua telapak tangannya ya, termasuk juga diantara yang tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki ajnabi ya. Dan silang pendapat ulama dalam masalah ini ya disebutkan dalam beberapa kitab fiqih, dan saling tarik ulur pada dalil masing-masing yang diungkapkan oleh para ahli ilmu, walaupun mereka semuanya hampir sepakat ya disunnahkan untuk menutupi wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita. Ya terlebih apabila wanita tersebut yang memiliki kelebihan dari sisi fisiknya. Dan misalnya dia memiliki wajah yang menarik, ya, atau yang semisalnya, maka ini lebih ditekankan lagi. Tetapi bagaimana, ya, bagi wanita muslimah tersebut, apakah dia juga boleh menampakkannya kepada wanita ahli kitab? Sebagian ulama, ya, berpendapat, dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang sahih, ya, dia hanya boleh menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Lebih dari itu tidak. Ya, ya sebagai upaya sad dan lidaria, upaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, menghindarkan diri dari mudarat yang mungkin akan terjadi ketika wanita tersebut memperlihatkan bagian atau anggota tubuh yang lainnya kepada wanita ahli kitab. Nah juga terdahulu pernah kita singgung tentang aurat wanita yang boleh ditampakkan kepada kerabatnya laki-laki dari mahram dia. Misalnya kepada saudara laki-laki dia, ya, ataukah kepada orang tua dia, apakah yang boleh ditampakkan? Para ulama, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah juga dan sebagian fuqaha Hanabila, ya, bahwa yang boleh diperhatikan yakni yang adatan atau yang lazim tampak dari wanita tersebut. Ya, mereka menyebutkan yakni rambut hingga bagian leher, setelah itu bagian lutut ke bawah. Bagian lutut ke bawah. Maka inilah yang diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada kerabat laki-laki dia. Karena bagaimanapun juga walaupun mereka itu adalah mahram bagi si wanita, akan tetapi tetap syahwat masih ada pada dirinya. Ya, dan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak disenangi, ya, perkara-perkara yang dikhawatirkan terjadi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka beberapa fuqaha Islam berpendapat seperti tadi. Ya, hanya boleh menampakkan, ya, bagian leher ke atas dan lutut ke bawah. Nah, ini berbicara tentang bagian yang boleh ditampakkan dari seorang wanita muslimah. Adapun bagi laki-laki, mayoritas ahli ilm menyebutkan yang diperbolehkan yakni yang daerah pusar ke atas dan bagian lutut ke bawah. Ya, bagian pusar ke atas dan bagian lutut ke bawah ini yang boleh diperlihatkan satu dengan yang lainnya. Adapun lebih dari itu di kalangan mayoritas ulama tidak diperbolehkan dan mereka kategorikan aurat. Ya, walaupun beberapa ulama zahiriyah dan selainnya berpendapat bahwa yang termasuk aurat hanyalah kemaluan. Dan hanya ini pula yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang lain. Mungkin kalau kita menyatukan atau melihat pandangan ulama ini sebagaimana yang dikutip oleh beberapa ulama mutakhirin, bahwa yang haram untuk ditampakkan auratul mughalladah. Dan yang terdapat celaan yaitu menampakkan aurat selain dari aurat mughalladah. Artinya haram ditunjukkan yang kemaluan dan yang mendapatkan celaan, ya, dari beberapa hadis yang ada pula, yakni selain dari aurat tersebut, aurat besar tadi, namun, ya, namun juga masih masuk pada kategori aurat. Ini untuk menyatukan beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang berbicara tentang aurat bagi kalangan, ya, laki-laki. Tapi masya Allah. Qala huna rahimahullahu ta'ala wa yustahabu at-tasatturu indal jima' fa sunnah, yang disenangi pula di kalangan fuqaha kita sebutkan tadi yang pertama, yakni dia menutup diri ketika melakukan hubungan dengan istrinya. Dan ini juga memberikan faedah yang lain tentunya apabila, ya, tidak disangkakan, ya, tidak disangkakan lantas di antara kerabat dia ada yang tiba-tiba masuk ke peraduan di saat suami istri tengah melakukan hubungan intim. Ketika mereka tasattur, menutup diri mereka, tentulah tidak akan terlihat aurat mereka. Ini juga di antara faedah, ya, kenapa disunnahkan tasattur ketika melakukan hubungan intim. Sebagian juga menyebutkan termasuk pada furu' pembahasan tasattur, yakni, ya, melakukan hubungan pada tempat, ya, yang tertutupi. Pada tempat yang tertutup. ya, tidak melakukan hubungan intim di tempat yang tempat tersebut ya seseorang atau siapa saja dari kerabat dia mudah untuk masuk ke tempat tadi walaupun tanpa izin. Misalnya dia melakukan hubungan intim di kamar yang kamar tersebut tidak memiliki pintu yang dapat ditutup secara permanen. Ya, dapat ditutup dan dibuka dari arah si suami istri itu melakukan hubungan. Maka tempat semacam ini tentunya tidak disenangi ya suami istri melakukan hubungan intim. Dan juga termasuk dalam masalah ini pula ikhwanna jami'an, apabila seseorang memiliki anak yang sudah sampai kepada tingkatan tamyiz, bisa memilah antara aurat wanita dan selainnya, maka bukan hal yang disenangi pula ya suami istri melakukan hubungan intim di dekat anaknya tersebut. Dekat anaknya tersebut walaupun anak ini masih dalam keadaan tidur. Ini juga masuk pada pembahasan tentang at-tasattur. Ya, itu menutup diri dari kondisi yang ada, yang menutup diri dari tubuhnya dia ketika melakukan hubungan intim dan memilih tempat yang tertutup dan tidak dapat dijangkau oleh orang lain kecuali dengan izin mereka berdua. Ini adab yang pertama. Yang kedua, ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wa ayyakula ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu ash-shaytanu abada. Yang kedua yang disunnahkan juga yang mustahab ketika ya seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya, yakni mengucapkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Sekiranya ya salah seorang di antara kalian bila mana mendatangi istrinya dan dia mengatakan bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya membaca basmalah, setelah itu membaca doa, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faqudiya bainahuma walad. Lantas apabila suami istri ini diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lam yadurruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan memberikan mudarat sama sekali kepada anak tersebut. Pada hadis ini ada beberapa faedah, ya, beberapa faedah dan adab terkait dengan hubungan suami istri. Yang pertama, ya, disunnahkan basmalah. Ini juga isyarat tentunya bahwa hubungan suami istri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih telah menyebutkan bahwa hubungan suami istri ini bagian dari sedekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi bid'i ahadikum ya ahlahu madza sadaqah. Dan ketika salah seorang di antara kalian yang menggauli istrinya, maka itu juga adalah sedekah. Maka ketika hubungan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan untuk memulainya ya dengan membaca basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lantas ucapan basmalah ini juga yang sahih diucapkan sebelum melakukan hubungan. Dan lantas ulama membahas masalah tadi, apakah ucapan basmalah ini diucapkan sebelum keduanya menanggalkan pakaian ataukah di saat menanggalkan pakaian atau setelahnya. Yang sahih Kemana halnya dalam qada'il hajat, ketika masalah tentang qada'il hajat, bahwa ucapan basmalah diucapkan di saat hendak menanggalkan pakaian. Ya, di saat hendak menanggalkan ya pakaian. Jadi bukan setelah menanggalkan pakaian lantas diucapkan ucapan ya bismillah. Ucapkan ucapan basmalah ini, dan masing-masing suami dan istri mengucapkan hal yang serupa. Setelah itu ya membacakan doa. Allahumma jadibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Doa ini dibaca sebelum melakukan hubungan intim. Sebelum melakukan hubungan ya hubungan intim. Yang sahih pula di kalangan fuqaha bahwa doa ini ya dibacakan oleh keduanya. Ya dibacakan oleh keduanya. Walaupun pada zahirul hadis ya pada hadis itu secara zahir hanya menunjukkan doa tersebut dibaca oleh laki-laki. Kata dengan konteks lau anna ahadakum ata ahlahu qala. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi menggauli istrinya. Seolah-olah doa ini hanya dianjurkan bagi suami. Sebagian fuqaha menyebutkan benar bahwa secara eksplisit hadis ini terarah kepada suami, namun bukan berarti tidak ditujukan kepada sang istri. Ya, bukan berarti tidak ditujukan kepada sang istri, karena setiap syariat yang tidak ya dibatasi oleh jenis kelamin, tingkatan usia, ya dan yang semisalnya ini berlaku untuk seluruhnya. Ya, ini berlaku untuk seluruhnya. Dan penyebutan lau anna ahadakum oleh kalangan ulama dikatakan ini adalah mafhumul laqab. Dan mafhumul laqab tidak memberikan pembatasan hukum. Ya, tidak memberikan pembatasan hukum karena termasuk di antara model atau cara argumen yang dhaif. Jadi hadis ini berlaku bagi keduanya, suami maupun istri. Keduanya membacakan doa yang serupa, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Nah, namun bila mana salah seorang lupa membaca doa ini dan melakukan hubungan dengan istrinya, famadza yaf'al? Apa yang dia lakukan? Misalnya antum sudah keluarga belum? Aduh jangan. Nah, misalnya seseorang, misalnya antum ya, melakukan hubungan intim dengan istri. Terus setelah selesai hubungan intim, sudah tuntas semuanya, terus teringat, qadar Allah tidak baca doa. Apa yang dilakukan? Ulangi. Apa ya? Lupa, sudah selesai, sudah pakai baju. Terus baru teringat, Masya Allah belum baca doa tadi. Hah? Batal, diulangi. Ya, perhatikan, apabila terlupakan di tengah-tengah melakukan hubungan, maka tidak mengapa doa itu dibaca. Ya, tidak mengapa doa tersebut dibaca. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Apabila sudah selesai melakukan hubungan intim, falaysa alaihi syai. Ya, maka tidak dikenakan apapun bagi dia. Ya, tidak dikenakan apapun dan tidak dikenakan keharusan apapun, hanya saja terlewatkan dari orang ini, hamba ini, salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib, masya Allah taala. Faqala huna juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqudiya bainahuma waladun. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anak baginya. Ini kan terdapat faedah dalam masalatul aqidah yang yuraddun ya kepada kalangan Jabariyah. Dan siapa saja yang mengingkari fi'lus sabab, mengingkari adanya sebab ya pada setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, pada sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal law anna ahadukum ata ahlahu, mendatangi keluarganya terlebih dahulu. Ini amal ikhtiar seorang hamba. Dan kalimat faqudi ya bainahuma waladun, hatta qada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini menyandingkan ya antara ikhtiar seorang hamba serta qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi perlu difahami ya bahwa qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mungkin terlepas dari adanya ikhtiar seorang hamba, dan ikhtiar seorang hamba adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketetapannya kembali kepada kehendak ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada. Iya, mana lam yadurruhu ay la yamassuhu syaitan. Bahwa anak ini tidaklah nanti dia disentuh oleh syaitan. Tidak disentuh oleh ya syaitan sebagaimana disebutkan pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ma min mauludin illa wasyaitanu yamussuhu hina yuladu. Wa tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali syaitan menyentuhnya. Kecuali syaitan menyentuhnya tatkala dilahirkan, maka karena itulah anak ini ketika dia lahir maka dia menangis. Maka dia menangis karena sentuhan dari syaitan. Kalimat la yadurru syaitan, yakni syaitan ya tidaklah menyentuh anak tersebut dan mengganggu anak tersebut ya ketika seseorang membacakan doa ini, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan anak bagi dia ya sebagai hasil dari hubungan yang dia lakukan dengan istrinya. Tapi ini adab yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan ada beberapa adab yang lainnya pula yang beliau tidak sebutkan di sini. Ya. Fa sebagian fuqaha al-Hanabila yang menyebutkan juga bahwa disenangi dalam berhubungan dengan istri itu ya merubah arah dan tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, tidak menghadap ke arah kiblat ketika melakukan hubungan intim di saat melakukan jima. Di saat melakukan ya jima. Dan juga disunnahkan dalam pandangan beberapa fuqaha ya, disunnahkan juga untuk tidak melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di saat melakukan hubungan intim. Tidak dia membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau kamu membaca kalimat yang mana dia mengutip ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya disunnahkan pula ketika sepasang suami istri melakukan hubungan intim dia tidak menjawab salam. Ya disenangi untuk tidak menjawab ya salam. Kesemuanya ini ya yang dijadikan dasar pijakan oleh para ulama tersebut ya kiasan kepada qada al-hajat. Ya dianalogikan kepada hukum-hukum yang terkait dengan qada al-hajat. Apabila qada al-hajat ini bagian dari hadas ya hadas yang kecil yang ringan, maka sesungguhnya hubungan intim ini akan berakibat kepada hadasul akbar, hadas yang besar yang mengharuskan suami dan istri itu untuk mandi. Maka lebih utama ketika pada hadas yang kecil tadi ya tidak membaca ayat, tidak menjawab salam, ya disenangi untuk tidak menjawab salam. Ya demikian juga disenangi untuk tidak menghadap kepada arah kiblat, maka pada jima juga seperti itu. Pada hubungan intim juga seperti itu. Ya ini tidak menghadap kepada arah kiblat, ya tidak memperbanyak bacaan zikir ketika berhubungan intim, tidak menjawab salam dan hal-hal lainnya yang makruh pada qada al-hajat, maka makruh juga dilakukan ketika seseorang melakukan hubungan ya hubungan intim. Iya. Ini di antara ada pula yang perlu diperhatikan ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan ya istrinya. Ya termasuk juga sebagian para fuqaha di mazhab al-Hanabila yang menganggap makruh memperbanyak perbincangan, memperbanyak ucapan ya ketika melakukan hubungan dengan istrinya. Ya adamil al-kasratil kalam. Ya jangan ketika seorang suami menggauli istrinya, si suami ceramah kepada istrinya. Terangkan hukum-hukum zakat misalnya, hukum-hukum salatul aidin. Ya enggak disenangi hal seperti itu, ya. Enggak disenangi untuk berbicara apalagi bicara tentang manhaj ya. Ya, membuyarkan syahwat malahan. Ya, kecuali mereka kecualikan kecuali apabila ucapan yang diucapkan oleh si suami maupun istri, yakni ujaran yang dapat membangkitkan syahwat masing-masing. Ya, misalnya memuji, suami memuji misalnya istrinya akan kecantikan dia, akan fisiknya, atau hal-hal yang bisa merangsang syahwat dari istri. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya, hal yang sama dilakukan oleh ya istri ini kepada suami. Maka ini tidak mengapa. Maka ini atau kalam seperti ini tidak mengapa. Walaupun tidak mengapa juga misalnya suami dan istri ketika melakukan hubungan intim sunyi senyap, enggak mengapa juga. Tidak mengapa juga. Terlebih lagi apabila dikhawatirkan, ya dikhawatirkan mereka melakukan hubungan intim dan di tempat tersebut atau di rumah tersebut ada kerabat, baik itu kerabat si laki-laki, si suami, ataukah kerabat si istri. Ya, ketika dikhawatirkan ketika mereka saling membalas ucapan, ya ucapan yang sebenarnya tabu untuk diucapkan di lain tempat kecuali di tempat tidur, ya. Ketika dikhawatirkan ucapan yang terdengar oleh kerabat suami maupun istri, maka tidak mengapa masing-masing diam. Masing-masing tidak mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, misalnya saling merayu satu dengan yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang terkesan tabu. Ya, tabu untuk didengar oleh anak-anak misalnya sudah balik atau anak-anak yang sudah tamyiz atau di situ ada kerabat, ya, diam itu lebih baik bagi mereka berdua. Ya, diam lebih baik bagi mereka ya berdua. Ini yang diinginkan. Ya, dari karaha atau celaan dan sebagian fuqaha agar tidak memperbanyak pembicaraan ketika melakukan hubungan ya, melakukan hubungan intim. Tapi masya Allah Taala. Dan juga ikhwanna jami'an, dan diantara adab juga yang disebutkan, mana disebutkan dari hadis Anas ibn Malik, walaupun pada sanad hadis ini terdapat kelemahan, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jama'a ahadukum ahlahu, ya falyasudduqha, thumma idza qada hajatahu qabla an taqdi hajataha, fala ya'jilha hatta taqdi hajataha." Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, apabila salah seorang yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, maka hendaklah dia mengatakan ucapan-ucapan yang baik, yang benar kepada istrinya. Sebagian menyebutkan falyasduk hadis ini, dia memberikan yang terbaik kepada istrinya, menggaulinya dengan ya, pergaulan yang baik. Ya. Sebagian juga menyebutkan bahwa maknanya, ya, dan ini termasuk juga diantara adab, ketika seorang suami mendatangi istrinya, dia memulai ya dengan sesuatu yang akan membangkitkan atau beri rangsangan kepada sang istri. Ya, demikian juga sebaliknya tentunya. Imamul Baihaqi rahmatullahi alaih ya menyebutkan dalam kitab dia Ishratun Nisa dan mengutip beberapa hadis dan asar tentang disunnahnya untuk melakukan amalan tersebut. Ya, melakukan amalan tersebut. Ya, kegiatan atau amalan untuk membangkitkan syahwat dari sang istri. Ya, sang istri juga demikian. Karena itulah ikhwanna jami'an, beberapa ulama memandang keterbukaan suami dan istri dalam hal seperti ini juga dibutuhkan. Ya, misalnya si istri menerangkan kepada suami bahwa bagian-bagian tubuh dia sensitif di mana. Ya, suami juga menyebutkan bahwa hal yang dia senangi ketika berhubungan itu bagaimana. Ya, ketika mereka saling berkomunikasi sebelumnya, maka tujuan seperti ini akan mudah tercapai. Akan mudah tercapai. Dan ini juga telah disebutkan oleh beberapa para fuqaha di generasi tabi'in dan setelahnya. Ya, setelah itu pada hadis ini disebutkan, "Tsumma idza qada hajatahu qabla an taqdi hajataha." Dan apabila laki-laki lebih dahulu menyelesaikan, menuntaskan kebutuhan syahwatnya. Ya. Dan ini kebiasaan yang terjadi seperti itu. Kebanyakan yang terjadi ya seperti itu. Apalagi biasanya yang sering terjadi, sifat egois lebih menonjol pada laki-laki di saat berhubungan intim daripada wanita. Dan wanita lebih sering menerima. Dan apabila hal ini terjadi dan si laki-laki menuntaskan syahwatnya sebelum wanita, sang istri, maka disebutkan bahwa hendaklah dia menunggu sampai istrinya juga menuntaskan syahwat dia, yang menuntaskan syahwat istri tadi, dan tidak ya bersegera ya dia apa menyelesaikan hubungan yang telah dia mulai dengan istrinya. Tunggu sampai istri juga menyelesaikan syahwat dia. Karena yang seperti ini akan melanggengkan pernikahan antara keduanya, dan juga akan semakin menumbuhkan rasa sayang antara suami dan istri tersebut ketika masing-masing dapat saling memberi pada hubungan intim seperti ini. Iya, Masya Allah Ta'ala. Perlu juga diperhatikan, termasuk di antara adab, ya, apabila salah seorang memiliki lebih dari seorang istri, maka makruh untuk melakukan hubungan intim dengan istri bersamaan, dengan dua orang istri atau lebih bersamaan pada satu tempat, pada satu waktu. Ini perkara yang makruh. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan ini haram. Ya, dikarenakan hal semacam ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Iya. Dan ini juga termasuk di antara kebiasaan yang bukan bagian dari adat kaum muslimin. Ini bagian dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, orang-orang kuffar, dan mereka yang tidak memiliki akhlak dan moral. Ya, fala haula wala quwata illa billah, fa kaum muslimin sebaiknya meninggalkan hal yang seperti ini. Naam. Ya, Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan juga ikhwan, di antara hal yang perlu diperhatikan pula dalam berhubungan intim, ya, ini disunnahkan untuk berhias dan memakai wangi-wangian. Ya, disunnahkan untuk berhias dan memakai wangi-wangian. Bahkan sebagian ulama menyebutkan disunnahkan untuk mandi sebelumnya. Ya, baik itu bagi suami dan terutama bagi si wanita. Ya, jangan sampai wanita ketika melayani istrinya dalam keadaan apa adanya. Ya, dia sudah tidak berbersih diri, tidak berhias, ya, tidak dia menampakkan kecantikan dia di hadapan suami dia. Ya, akhirnya yang terjadi, suami imma dia tidak akan menjadi tertarik dengan istrinya, ya, ataukah hanya sebatas menuntaskan syahwatnya, setelah itu dia tidak memberikan, ya, respek kepada istri dia, sehingga dia biarkan istrinya walaupun tidak menuntaskan syahwatnya, dia selesaikan ya hubungan tersebut. Bahkan dikhawatirkan juga apabila terjadi, ini akan merenggangkan hubungan antara suami dan istri. Ya, maka disunnahkan ya sebelum melakukan hubungan intim untuk mandi dan memakai ya wangi-wangian. Ya, memakai ya wangi-wangian sebagaimana hadis Abi Rafi yang diriwayatkan oleh Abi Daud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sunnahnya mandi sebelum beliau ya melakukan hubungan untuk istri beliau yang berikutnya. Dan apabila tidak mungkin mandi, maka tidak mengapa dengan wudu. Ini ditekankan apabila seorang laki-laki hendak melakukan hubungan intim yang kedua. Misalnya dia menuntaskan hubungan dia dengan istrinya pertama, jima yang pertama, istirahat, sebelum dia melanjutkan berikutnya lagi, tidak mengapa, bahkan disunnahkan untuk berwudu sebelumnya. Ya, sebagaimana hadis ya Muawiyah tadi, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, wa idza ya arada ahadukum, atau idza ata ahadukum ahlahu, ya, fa arada ay ya'uda falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian yang telah mendatangi menggauli istrinya, lantas dia hendak mendatanginya lagi yang kedua kalinya, maka sebaiknya disunnahkan baginya untuk ya berwudu. Sunnahkan untuk berwudu. Dan juga perlu diperhatikan, yang telah kita singgung juga terdahulu, larangan yang mendatangi istri di saat haid maupun nifas. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwal adza fa'tazilun nisa'a fil mahid. Tatkala mereka bertanya tentang ya al-mahid, sebagian ulama menafsirkan al-mahid ini tempat keluarnya darah haid, yaitu farji wanita. Sebagian menafsirkan waktu di mana keluarnya darah haid, itu waktu haid. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa sesungguhnya al-mahid ini adalah adza, adalah najis. Maka janganlah engkau dekati istri kamu ketika dalam keadaan haid. Beberapa fuqaha menyebutkan bahwa yang terlarang adalah jima. Terlarang adalah jima. Adapun hubungan selain jima, misalnya bercengkrama dengan istri, menggauli istri selain kepada kemaluannya, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa selama suami tersebut mampu untuk menjaga, mengendalikan diri dia ketika melakukan hubungan dengan istrinya. Iya. Dan juga terdapat khilaf di kalangan ulama terkait dengan al-azal. Ya, terkait dengan al-azal, yaitu mengeluarkan mani di luar kemaluan sang istri. Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan apakah termasuk adab ataukah tidak? Ya, apabila sang istri ini tidak memiliki udzur sama sekali sehingga suami harus melakukan azal, maka perbuatan azal keluar dari adab yang seharusnya. Keluar dari adab hubungan intim yang seharusnya. Bahkan beberapa wanita akan mendapatkan rangsangan ketika melakukan hubungan ketika suami mengeluarkan ya sperma dia atau mani dia di dalam kemaluan istri dia. Ya, tidak melakukan azal. Maka azal ini apabila tanpa ada udzur sama sekali, sebagian ulama mengatakan ini perbuatan yang makruh, keluar dari adab dalam melakukan hubungan intim. Tetapi bila mana istri memiliki udzur, ya memiliki udzur, ya misalnya karena kondisi fisik dia, jangan sampai dia melahirkan lagi, atau dia karena keadaan dia sakit atau udzur yang lainnya yang diperbolehkan adanya azal, maka tidak mengapa suami melakukan ya azal. Taib. Dan ketika suami melakukan azal, apakah harus izin dari istri? Ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Yang sahih tidak disyaratkan izin dari istri. Tidak disyaratkan ada izin dari istri. Para laki-laki boleh melakukan ya kapan saja sesuai dengan maslahat yang dia anggap itu yang terbaik untuk dilakukan kepada sang istri. Ya wallahu ta'ala ala wa ahkam bisawab. Ini sedikit ya bahasan tentang adabul jima' yang disebutkan oleh beliau rahmatullah alaihi pada kitab ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, rasa nikmat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika berhubungan karena takjub. Ya, karena takjub. Nah, suka kelepasan ngomong masya Allah. Saya baru tahu enggak boleh. Apakah ada kafarannya untuk menebus dosa saya? Apakah boleh diganti dengan tayyib, hal yang lain, desahan misalnya? Ya, ya pada dasarnya ya ketika berhubungan intim menjauhkan diri dari zikir kepada Allah, menyebutkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ya dan yang semisalnya. Ketika kita terangkan tadi. Dan apabila terujar hal seperti ini tidak ada kafarah sama sekali. Ya karena ini tidak sampai ke derajat haram. Ya tidak sampai ke derajat haram untuk mengucapkan hal seperti itu. Dan silang pendapat dalam masalah ini sama dengan silang pendapat dalam masalah qada'il hajat. Ya menyebut nama Allah atau menyimak ya atau melafazkan zikir tertentu ketika qada'il hajat. Tidak mengapa, apalagi jika kejadiannya tidak disengaja. Seperti yang ditanyakan di sini, kelepasan ngomong masya Allah, tentunya sesuatu yang tidak disengaja ini tidak dikenakan hukum sama sekali. Apakah boleh diganti dengan desahan dan semisalnya? Nah, itu lebih baik. Ya, selama bisa menjaga. Ya, apabila ada orang lain di sekitar, hendaklah dia menjaga. Ya, dia menjaga jangan sampai ya suara yang dia keluarkan ketika berhubungan intim ini terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, walaupun itu kerabat dia sendiri. Apalagi kalau bukan. Taib. Berhubungan intim di kamar mandi boleh atau tidak? Diperbolehkan di tempat mana aja. Ya, pada dasarnya tidak ada batasan tempat dalam melakukan hubungan intim. Bahkan terkadang ya variasi tempat itu akan memberikan efek tertentu kepada pasangan. Ya, misalnya tidak di pembaringan, kadang-kadang mungkin di bagian lain di ruangan di kamar. Ya, selama tadi masih pada koridor adab dan akhlak dijaga. Ya, jangan sampai terdengar atau diketahui oleh orang yang berada di luaran bahwa mereka berdua sedang melakukan hubungan intim misalnya. Misalnya timbul suara-suara yang keras ataukah yakni ya tempat tidur berderit-derit ya, nah, dijaga seperti itu. Iya. Karena hubungan intim walaupun ini merupakan lidah, ya, kenikmatan yang berhak bagi sepasang suami istri untuk rasakan, namun ini juga bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak hanya sebatas hukum, juga terdapat adab dan akhlak yang perlu dijaga. Ya, jadi enggak mengapa juga di kamar mandi. Ya, tapi sebaiknya menjaga di tempat-tempat yang kotor tentunya. Kalau kamar mandinya kamar mandi yang kotor, tidak bersih, tentunya jangan melakukan hal yang seperti ini di tempat-tempat yang kotor tadi. Ayo. Fa innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu senang hal-hal yang baik, yang bersih. Ya, maka tidak akan menerima juga kecuali sesuatu yang baik. Apalagi di kamar mandi akan terhalang dari ucapan doa, ucapan basmalah dan segala macam. Gitu, biar sekalian mandi terus menghindari anak bangun dari tidur. Ya, kalau tujuannya sekalian mandi, ya enggak apa-apa. Ya. Tayyib. Dan menghindari anak dari bangun tidak mengapa, insyaallah taala. Ya, saya pernah baca fatwa larangan, ya, berhubungan dengan istri dari belakang. Ya, tapi masih pada farji, dikarenakan meniru seperti anjing. Bagaimana yang benar? Ini terdapat hadis tentang masalah ini. Ketika para sahabat hijrah ke Madinah, ya, di mana sebagian sahabat dari Quraisy menikah dengan wanita-wanita Ansar yang mereka tidak terbiasa berhubungan dengan suami mereka kecuali dari depan. Sementara dari beberapa sahabat yang hijrah, muhajirin, mereka bukan hal yang tabu bagi mereka mendatangi istri pada farjinya dari belakang. Ketika sebagian sahabat muhajirin ini hendak melakukan hubungan intim kepada istrinya tersebut, beberapa di antara wanita Ansar menolak, maka turunlah ayat, ya, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah harsakum, yakni istri kalian, dimanapun kalian kehendaki, selama masih pada farjinya, pada kemaluannya. Jadi tidak mengapa, ya, tidak mengapa dengan cara seperti ini melakukan hubungan dengan istri. Kalau dikatakan apakah dikarenakan meniru seperti anjing, ini tidak ada keterkaitannya sama sekali, ya, yang sifatnya tabiat, ya, tabiat manusia, bawaan manusia sebagai hewan yang membutuhkan, sebagai makhluk yang membutuhkan kepada pasangan. Pengenalan tentang cara berhubungan intim ini sudah menjadi watak dan tabiat manusia itu sendiri secara alami. Ya, sebagaimana halnya juga hewan yang melakukan hubungan dengan pasangannya juga itu secara alami. Jadi enggak ada hubungannya seperti ini. Iya. Nah, apakah meniru seperti anjing atau tidak? Tidak ada khasiat seperti itu. Tidak mengapa, insyaallah taala. Baik. Bagi saya Syadehwan yang belum menikah, bersabar, ya. Jangan bertanya dulu. Ada masanya. Subhanallah. Halo. Baik, masyaallah, tak.